Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita telah bahas pada kajian dua pekan yang lalu tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan saleh yang dilakukan di dalamnya. Juga kita telah bahas tentang seputar hukum berkurban. Maka pada kesempatan ini tinggal satu masalah yang perlu untuk kita bahas yang akan kita hadapi bersama. Kira-kira masalah yang dimaksud apa yang akan dibahas? Mungkin ada yang bisa menebak. Perkara apa yang akan kita bahas menjelang amalan yang akan kita hadapi bersama. Pembahasannya adalah terkait ahkam salatul idain, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat dua hari raya. Tentang masalah ini padanya pembahasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, yang beliau tulis dalam suatu karya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Beliau sudah tulis pada tahun 2001. 6. 15 tahun yang lalu. Maka pada kitab itu dibahaslah bab fi ahkami salatil idain. Hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kata beliau hafizahullah bahwa salat al-idain disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' kaum muslimin. Yang mana dilakukan ini dalam rangka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ditanya maksud dari pelaksanaan dua sholat tadi, jawabannya adalah syukran lillahi ta'ala, dalam bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu dicatat, kiranya jangan disia-siakan untuk kita selanjutnya mengerti dengan secara pasti tentang ahkam ad-din, perkara-perkara yang berkaitan dengan dinullah jalla wa'ala. Maka dilakukan tadi dalam rangka syukur kepada Allah jalla wa'ala terhadap dua pelaksanaan ibadah yang agung. Idul Fitri berkaitan dengan saum Ramadan, puasa yang dilakukan sebulan penuh di bulan Ramadan, sedangkan Idul Adha berkaitan dengan haji ke Baitullahil Haram. Maka di antara bentuk syukur tadi adalah pelaksanaan salat Id. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, dilihatnya penduduknya sedang mereka meramaikan bermain pada dua hari tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, qad abdalakumullah bihima khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitri. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah gantikan keduanya untuk kalian yang lebih baik dari keduanya. Mereka di saat itu melakukan kegembiraan di dua hari raya tadi, maka dibimbinglah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah jalla wa ala telah mensyariatkan pelaksanaan dua salat Id sebagai bentuk yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kalian lakukan pada dua waktu tadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan yauman nahri wa yaumal fitri. Ketahuilah yang dimaksud pada dua perkara yang diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi adalah hari nahar dan hari al-fitr. Hari nahar nama lain dari Idul Adha, yaumul fitr yakni hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian sebab dinamakan perayaan yang disyariatkan dalam Islam dengan penamaan Id dikarenakan ya'udu wa yatakarrar kulla yaum. Jika ditanya mengapa istilah itu dikatakan dengan Id, ada ya'udu, itu artinya kembali. Nah, sebab dinamakannya Id karena ya'ud wa yatakarrar, kembali dan berulang kulla amin, pada setiap tahunnya, sehingga terus diperbaharui bil farah was surur, dengan kegembiraan, kegembiraan yang disyariatkan oleh Allah jalla wa ala di dua hari raya tadi. Maka kita pun telah mengetahui jawabannya mengapa itu dinamakan dengan Id. Maka jawabnya adalah ya'ud wa yatakarrar kulla yaum, karena berulang dan kembali pada setiap tahunnya. Dari sisi dalil, salat Idul Fitri pada surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jika ditanya dalil tentang pelaksanaan salat Idul Fitri pada surat Al-A'la, tepatnya ayat ke-14 dan 15, Allah nyatakan sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Ditafsirkan bahwa yang mensucikan dirinya tadi telah mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan kemudian dia sebut nama Rabbnya, maka kemudian dia salat. Dia salat Idul Fitri. Salat Idul Adha padanya dalil dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban kalian. Dengan itu kita telah tahu pendalilan dua amalan yang mulia tadi. Maka Nabi SAW dan para khulafa' ar-rasyidin yang datang sesudah beliau rutin selalu menjaga dua amalan tersebut sepanjang semasa hidup beliau SAW maupun sepeninggalnya, dan terus berlanjut generasi demi generasi sampai di hari kita yang berada padanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk mereka menghadiri Idul Fitri maupun Idul Adha. Disunnahkan hadirnya mereka ghairu mutatayyibah, tidak memakai wewangian. Wala labisa lithiyabin zinah au syuhrah. Dan juga difahamkan kepada mereka untuk tidak memakai pakaian yang berhias dan juga berdandan. Ini didasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yakhrujna safilat. Hendaknya mereka para wanita tadi keluar menuju salat Id dalam keadaan safilat, yakni tidak memakai wewangian. Ya'tazilna ar-rijal, berusaha untuk tidak ikhtilat, bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Wa ya'tazil al-huyyat al-musalla, dan juga hendaknya mereka wanita yang dalam keadaan haid untuk menjauh dari tempat sholat. Artinya mereka hadir, ikut bersama kaum muslimin, mereka tetapi tidak sholat. Semata tujuannya hadirnya tadi untuk menyemarakkan syiar dari syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Telah datang riwayat dari Ummu Atiyah. Antum tulis. Riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang pendalilannya. Kunna nu'mar an nakhruja yaumal Id. Bahwa kami kaum wanita diperintah untuk keluar di hari Id. Hatta takhrujal bikru min khidriha. Sampai-sampai diperintahkan para gadis, wanita yang belum menikah itu, gadis, untuk keluar dari pingitannya. Maka keluarnya dengan suatu maksud, karena diperintahkan mereka untuknya, untuk keluar menuju tanah lapang. Wa hatta takhrujal huyyat. Dan demikian pula diperintahkan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Fayakunna khalfan nas. Maka posisi mereka di belakang manusia. Fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Maka mereka bertakbir dengan seperti takbirnya mereka kaum ar-rijal, laki-laki. Dan mereka pun berdoa seperti halnya doanya mereka kaum ar-rijal. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Semata dilakukan tadi mengharapkan barakah di hari itu dan kesuciannya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari siapa? Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Awal pelaksanaan salat Id yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Dicatat, jangan pakai nunggu disuruh. Dicatat kemudian baru ditulis. Nah, poin-poin seperti ini penting untuk kita mengetahui. Nah, bahwa awal pelaksanaan salat Id adalah pada tahun kedua Hijriyah dan terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sepeninggal beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. dianjurkan pelaksanaannya di sahra, di tanah lapang, qaribah minal balad, yang tidak jauh dari kota. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua salat tadi di musalla. Musalla artinya tanah lapang. Bukan istilah musalla yang sebagian kita dengar adalah yang lebih kecil dari masjid. Nah, tetapi musalla yang dimaksud adalah tanah lapang. Riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ditulis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruj fil fitri wal adha ila al-musalla. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla. Di sana adanya suatu kutaib kecil karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang judulnya Salatul Idain fil Musalla hiya Sunnah. Kurang lebihnya demikian. Nah, jika ada kesalahan penyebutannya, judulnya adalah Salat Idul Fitri dan Idul Adha di musalla itu adalah sunnah, tuntunan atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi pelaksanaannya, waktunya salat Idul Adha disegerakan. Sebaliknya salat Idul Fitri adalah diakhirkan. Dasarnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm yang isinya an ajjil al-adha wa akhiril fitra wa zakkirin nas. Segerakan salat Idul Adha, akhirkan Idul Fitri salatnya, dan berilah peringatan kepada manusia. Tentu setiap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung hikmah. Diakhirkannya Idul Adha, padanya hikmah adalah liat tasik at-tadhiyah, memberikan peluang lebih banyak, lebih luas bagi pelaksanaan sembelihan. Segera selesai sholat kemudian menyembelih. Nah, sedangkan sholat Idul Fitri diakhirkan liat tasik al-waktu li-ikhraji zakatil fitri qabla salatil fitr, agar memberikan peluang bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya untuk segera ditunaikan sebelum salat Idul Fitri. Ini diantara hikmahnya. Maka dengan itu kita telah bisa menjawab apa hikmah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat Idul Adha disegerakan, sementara salat Idul Fitri agak sedikit diakhirkan. Nah, disunnahkan untuk makan sebelum keluar menuju salat Idul Fitri dengan beberapa kurma. Sedangkan salat Idul Adha la yat'am, dia tidaklah makan, hatta yusalliya, sampai dia telah tunaikan salat Idul Adha. Dalilnya perkataan Buraidah. Tulis perkataan Buraidah menjadi pendalilan masalah tadi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitri hatta yuftir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar salat Idul Fitri sampai beliau berbuka. Di antara hikmahnya untuk membedakan dengan hari-hari kemarin sebelumnya, kondisi setelah subuh adalah sudah berpuasa Ramadan. Sudah dalam keadaan puasa untuk menjalani Ramadan. Maka di hari itu dia tunjukkan bahwa hari itu sudah berakhir dari Ramadan, maka dia berbuka, dia makan sebelum berangkat salat Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha tidaklah dia makan hatta yusallia, sampai dia salat. Rawahu Ahmad wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Disunnahkan untuk bersegera menuju salat Id. Tujuannya untuk bisa lebih dekat dengan posisi imam dan untuk mendapatkan fadilah, keutamaan menunggu waktu salat, sehingga dengan itu memperbanyak pahala baginya. Disunnahkan untuk bersegera. Tujuannya untuk lebih mendekatkan posisi dengan imam, dan di sana pula dia menunggu ditegakkannya waktu salat. Di sana padanya pahala yang telah Allah siapkan baginya. Disunnahkan untuk memakai pakaian yang sebaik-baiknya yang dia miliki. Dasar hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kanat linnabi sallallahu alaihi wasallam jubbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya jubbah. Yalbasuha fil idain, yang beliau pakai pada dua salat hari raya. Wa yaumal jum'ah, dan beliau pakai pada waktu salat Jum'ah. Sengaja ada pakaian khusus jubbah. Naam. Demikian riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yalbas fil idain ahsana thiyabih. Ibnu Umar memakai pakaian dengan sebaik-baiknya pakaian pada dua salat hari raya. Riwayat dari Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Salatul Id dua rakaat dilakukan sebelum khutbah. Dalilnya perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, mereka salat dua hari raya sebelum khutbah. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka berlangsunglah sunnah tadi pada seluruh ahlul ilmi, dan demikian pula sampai generasi kita. Kemudian Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala sebutkan hikmah diakhirkannya khutbah dari salat Id dan disegerakannya khutbah sebelum pelaksanaan salat Jumat. Mungkin kita ada yang bertanya, mengapa dibedakan antara salat Id dan salat Jumat khutbahnya? Kalau Jumat didahulukan, sedangkan salat Id adalah setelahnya, yakni diakhirkan. Maka di sana mengandung hikmah bahwa kedudukan khutbah Jum'ah syarat untuk salat, yang mana tidak bisa ditawar, mengharuskan adanya khutbah. Jika tidak ada khutbah, maka tidak ada Jum'at baginya. Sehingga perkara syarat tadi didahulukan. Asyartu muqaddam alal masyurut, bahwa syarat dikedepankan dari yang disyaratkan. Berbeda dengan khutbah Id, maka kedudukannya sunnah, bukanlah wajib, apalagi syarat. Maka di sini, di sana perbedaannya, sehingga hikmahnya kita telah tahu mengapa didahulukan dan mengapa diakhirkan. Salat Id yang terdiri dari 2 rakaat merupakan ijma' kaum muslimin. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga selain keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla mal fitri ra'atain. Tadi telah kita dapatkan dari Ibnu Umar, maka di sini ditambahkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri adalah 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Beliau tidak salat sunnah sebelumnya dan tidak pula salat sunnah sesudahnya. Kita dapatkan tambahan yang sebelumnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salatul fitri wal adha rak'atan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin, sempurna dan tidak dikosor. Ala lisani nabiyyikum, sesuai atau menurut lisan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, sungguh rugi orang-orang yang mengada-ngadakan perkara baru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Wala yusra' li salatil Id adzanun wala iqamah. Tidak disyariatkan salat Id adanya azan dan pula qamat. Kenapa? Karena adanya riwayat yang sahih dari Imam Muslim rahimahullah melalui jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id ghairu marratin wala marratain. Aku telah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Id, bukan hanya sekali dan bukan hanya 2 kali. Fabada'a bis-salat qabla al-khutbah. Beliau awali salat sebelum khutbah. Bi ghairi adhanin wala iqamah, tanpa adhan dan tanpa qamat. Maka kita pun jika ditanya mengapa tidak ada adhannya dan tidak pula iqamah, adanya hadis yang sahih dari sahabah Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Bertakbir dengan takbir tambahan 6 kali. Mulai masuk tentang tata cara sholatnya. Pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram. 6. Kemudian setelah takbiratul ihram apa? Doa iftidah. Setelah doa iftidah, takbir az-zawaid, takbir sunnah tambahan sebanyak 6 kali. 6. Setelah itu ta'awud, baru al-fatihah. Urutannya jelas, takbiratul ihram, iftitah, takbir tambahan, ta'awud, al-fatihah, surat. 6. Jadi posisi ta'awud adalah setelah takbir tambahan. Karena ta'awud berdampingan atau selalu bersamaan dengan Al-Fatihah. Nah, dan Al-Fatihah dibaca setelah takbir tambahan. Nah, maka pendapat Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, takbir tambahan adalah sejumlah 6 kali. Sedangkan takbir yang kedua atau rakaat yang kedua, takbirnya 5 kali takbir tambahannya. Setelah bangkit dari ruku, Allahu Akbar menuju berdiri, dan itu tidak terhitung, maka kemudian takbir lagi sejumlah 5 kali. Dasar hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi 'id 12 takbirah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada 'id adalah 12 takbir. 7 fil ula wa 5 fil akhirah. 7 pada rakaat yang pertama dan 5 pada rakaat yang kedua. Sehingga takbiratul ihram tadi ditambahkan dengan yang 6, jadilah 7. Sebagian pendapat menyatakan bahwa 7 tidak termasuk takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah tersendiri posisinya sebagai syarat salat. Yang tidak bisa tidak, kecuali mengharuskan ketika salat diawali dengan takbiratul ihram. Sedangkan sesudahnya posisinya adalah takbir yang sunnah. Takbir yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar. Bagaimana terkait dengan mengangkat tangan? Itu pun sesungguhnya padanya khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Nam, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan adalah takbir dan diiringi pula dengan mengangkat kedua tangan. Kata beliau hafizahullah, wa yarfa' yadaihi ma'a kulli takbirah, dan mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadaihi ma'a takbir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Naam. Hadits dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebagian pendapat menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan tadi pada takbiratul ihram saja. Sedangkan takbir tambahan cukup dengan ucapan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi insyaallah yang mendekati kebenaran sebatas apa yang diketahui adalah mengangkat kedua tangan walaupun itu adalah takbir tambahan, termasuk juga salat jenazah. Setelah takbir yang ke pertama, kedua, ketiga dan empat juga mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam bissawab. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ikhtalafa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit takbir. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat dalam masalah takbir. Kulluhu jaiz, semuanya boleh. Nah, apakah tambahannya itu 6 atau tambahannya 7 setelah takbiratul ihram? Disunnahkan untuk mengucapkan antara takbir satu ke takbir berikutnya pada takbir tambahan tadi dengan ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, coba diikuti Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi. Bukrata wa asila. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Kira-kira nututi apa tidak? Nah, imam kadang-kadang relatif jaraknya sebentar antara takbir satu menuju takbir berikutnya. Nah, ala kulli hal, doa itu bukan doa tertentu atau harus dengan doa tadi. Berdasarkan perkataan Uqbah bin Amir, aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang diucapkan setelah takbir, yakni antara takbir satu kepada takbir yang berikutnya. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Yahmadullah, memuji Allah. Wa yusni alaihi, menyanjung Allah. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya tiga: memuji, menyanjung Allah, dan kemudian salawat kepada nabi. Maka kalau kita perhatikan apa yang disebutkan tadi sudah mencakup padanya. Maka siapa yang membaca dengan bacaan selain itu, bala ba'sa, maka tidak mengapa. Li'annahu laysa fi dzikr mu'ayyan, karena tidak ada ketentuan khusus zikir atau bacaan antara takbir satu kepada takbir berikutnya. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kana yaskut, bahwa beliau diam, ma'a baina kulli takbiratain, antara dua takbir, saktatan yasira, dengan diam yang sejenak. Walam yuhfaz anhu dzikrun muayyan baina takbirat, dan tidak diketahui ada zikir yang tertentu antara takbir satu kepada takbir yang berikutnya. Nah, kita kejar dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa dapat banyak walaupun masih tersisa sekian perkara. Jika seseorang ragu pada jumlah takbir, apakah ini sudah 5 atau 6 takbir, maka bana alal yakin, maka dibangun di atas keyakinan. Wahual aqal, yaitu yang paling sedikit. 5 atau 4? 4. Seperti hanya tawaf, ini sudah 6 putaran atau 5? Ambil yang 5. Sebagaimana sholat, ini sudah rakaat ketiga atau keempat? 3. Nah, maka bana alal yakin, dibangun di atas yang didasari keyakinan. Jika seseorang lupa takbir tambahan sampai kemudian sudah Al-Fatihah, maka potoh, gugurlah takbir, keharusan untuk takbir-takbir tadi. Li'annahu sunnah, karena kedudukannya adalah sunnah. Fata mahalluha, dan telah terluput posisinya sehingga tidak perlu diqadha. Naam. Siapa yang mendapati imam, makmum yang mendapati imam setelah takbir-takbir tambahan, imam sudah posisi baca Al-Fatihah dan dia belum melakukan takbir-takbir tambahan, atau dia dapati imam dalam keadaan ruku, maka segera dia takbiratul ihram, kemudian ruku, dan tidak menyibukkan diri dengan mengkodok takbir-takbir tambahan. Jika terlambat, tiba-tiba sudah masuk masjid, imam sudah ruku, maka segera takbiratul ihram, ikut ruku bersama imam. Salat Id 2 rakaat, imam menjaharkan bacaan pada 2 rakaat tadi didasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil qira'ah fil idain wa fil istisqa. Beliau menjaharkan bacaan pada 2 salat hari raya dan juga pada salat al istisqa, salat dalam rangka untuk meminta hujan. Dan itu telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin, baik salaf maupun khalaf, di mana kaum khalaf menukil dari kalangan salaf. Dibaca pada rakaat setelah Al-Fatihah, subbihisma rabbikal a'la. Dan rakaat kedua dengan surat Al-Ghasyiyah didasarkan hadis Samurah. Hadis Samurah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fil idain subbihisma rabbikal a'la, dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Atau seseorang baca pada rakaat yang pertama surat Qaf, rakaat yang kedua iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat al-qamar, ayat pertama sampai terakhir, berdasarkan riwayat yang sahih dari disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dengan dua surat tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa jika seseorang membaca selainnya maka diperbolehkan. Akan tetapi jika dia baca surat Qaf dan surat Al-Qamar tadi atau yang semisalnya yang sudah datang dari atar para sahabat, maka itu adalah baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca dua surat tadi pada perkumpulan-perkumpulan yang besar, seperti dua salat hari raya, seperti salat Jumat. Kenapa? Mustamilatun ala tauhid, karena di dua surat tadi mengandung tauhid, mengandung perkara perintah dan perkara larangan, mengandung awal mula diciptakannya manusia dan hari kembalinya, mengandung pula kisah-kisahnya para nabi bersama umat-umatnya, dan bagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan hukuman bagi mereka yang mendustakan dan mengkufuri para nabinya. Sehingga itulah maksud mengapa itu dibaca pada waktu-waktu berkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah yang besar. Jika telah salam dari salat, maka berkhutbah dengan dua khutbah. Mungkin sebagian kita baru dengar salat khutbatul Id dengan dua khutbah seperti salat Jum'ah. Dan itu sampai hari ini berlangsung di Masjidil Haram, Makkah maupun Masjidil Nabawi dengan dua khutbah. Khutbah pertama kemudian duduk sebentar, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Dengan alasan apa yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Ubaidillah ibn Utbah, as-sunnah an yakhtub al-imam fil idain khutbatain. Sunnahnya bagi imam untuk berkhutbah di hari raya adalah dengan dua khutbah. Yafsilu bainahuma bijulus, dipisahkan keduanya dengan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, terakhir kita tambahkan sifat dari takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian terkait dengan ucapan tahniah, nah, sebagian kita kepada sebagian yang lain dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, maka itulah ba'sa, tidak mengapa. Nah, untuk menimbulkan rasa kecintaan dan menampakkan kegembiraan. Berkata Imam Ahmad rahimah, aku tidak memulainya, jika aku dimulai oleh yang lain maka aku menjawabnya. Karena menjawab tahniah adalah perkara yang wajib, sementara memberikan tahniah adalah kedudukannya sunnah. Nah, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Semoga kita bisa menyambut Idul Adha pun dengan sebaik-baiknya, dan mengingatkan kembali bahwa besok insyaallah taala kita puasa Arafah, dan saling mengingatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dan terakhir, untuk kajian esok malam di Masjid Darussalam sementara diliburkan. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.